إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan dari qawaid al-arba', empat kaidah yang penting di dalam memahami prinsip tauhid dan lawannya yaitu kesyirikan. Telah kita sebutkan sebagian dari muqaddimah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah tentang kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Empat kaidah tersebut sebagaimana khulasatul kalam adalah kaidah yang terambil minal kitab was sunnah, yang terambil dari Al-Kitab was sunnah. Poin yang kedua, kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Qawaidul Arba', disebutkan empat kaidah di sini, adalah untuk supaya lebih mudah memahami di dalam memahami at-tauhid dan juga mengenal asyirik. Dan poin berikutnya telah disebutkan rahimahullah di dalam kitab ini empat kaidah. Naam, dan beliau akan memulai ucapannya. Qala al-muallif as'alullaha al-karim rabba al-arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau memulai dengan menyebutkan beberapa kalimat. As'alullaha al-karim, kami memohon kepada Allah Ta'ala yang maha mulia, Rabba al-arshil azim, yaitu Rabb, pemilik, pencipta arsh yang agung. Beliau menyebutkan muqaddimah dengan menyebutkan al-asma al-husna, memohon kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan nama-nama Allah yang baik. Maka kemudian isi doa beliau di dalam kitab ini, yang pertama, ayyatawallaka fid dunya fil akhirah, isi doa yang beliau panjatkan sebelum menyebutkan kaidah-kaidah yang empat, beliau mendoakan kepada orang yang membaca kitabnya, orang yang mendengarkan kitab yang beliau tulis, dari orang yang membacakannya. Yang pertama, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Doa yang beliau sebutkan, semoga Allah Ta'ala yatawallaka, menjadi pelindung bagi anda. Semoga Allah Ta'ala selalu menjadikan Allah sebagai pelindung dirimu fid dunya wal akhirah. Didoakan agar Allah Ta'ala selalu menjadi pelindung, pembela bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Doa yang kedua, wa yaja'alaka mubarakan aynama kunta. Doa yang kedua, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan anda mubarakan, orang yang diberikan barokah, aynama kunta, dimanapun anda berada. Di sini muallif mendoakan keberkahan, wa yaja'alaka mubarakan, semoga Allah menjadikan anda orang yang selalu diberkahi dimanapun anda berada. Nah, setelah beliau doakan dua poin, selanjutnya doa yang terakhir sebelum menyampaikan ilmu yang akan disebutkan kaidah-kaidah penting, beliau pun mendoakan kepada kita, wa ayyaja'alaka mimman idza utiya syakar wa idza betulia sabar wa idza adnaba istighfar. Poin yang ketiga, isi doa beliau, semoga Allah menjadikan anda termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Semoga Allah menjadikan anda termasuk golongan orang yang apabila diberi bersyukur. Wa idza tuliya sabar, apabila diuji bersabar. Wa idza adnaba istighfara, dan apabila berbuat dosa segera beristighfar. Beliau sebutkan tiga kandungan daripada perkara-perkara yang termasuk bagian dari keimanan dan sifat orang mukmin. Apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berbuat dosa beristighfar. Dan kata Syekh, fa innaha ula'i tsalatsa unwanus sa'adah. Fa innaha ula'i tsalatsa unwanus sa'adah. Maka tiga perkara tadi, tiga orang yang memiliki tiga perkara tadi, maka tiga perkara yang ada pada orang mukmin tadi, unwanus sa'adah, merupakan tanda kebahagiaan. Tiga perkara tadi kalau ada pada diri seorang mukmin, itu merupakan unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Ini muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Kandungan muqaddimah yang pertama, Syekh memulai kitabnya dengan doa, As'alullah al-azim, As'alullah al-karim, Rabbal arsil azim. Kata Syekh Shalih Fauzan, وقد تقدم لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء. Syekh al-Islam memulai kitab Qawaidul Arba dengan pendahuluan yang agung. Apa itu? Ad-du'a, doa yang mengandung unsur doa yang disebutkan oleh Syekh adalah untuk litolabatil ilm, bagi para penuntut ilmu. Ya. Dan disebutkan doa di sini merupakan, kata Syekh Saleh Fauzan, Syekh memulai kitabnya dengan doa. Yang pertama, kata Syekh Saleh Fauzan, sebagai tanbih. Sebagai tanbih. Apa tanbih? Perhatian. Seorang guru sebelum menyampaikan ilmu mengingatkan, mengingatkan kepada orang yang dicintai, tanbih. Dan tanbih yang disebutkan oleh beliau adalah dimulai dengan doa sebagai peringatan. Betapa pentingnya seorang hamba selalu berdoa. Seorang guru menyampaikan ilmu kepada muridnya dimulai dengan doa. Harapannya hidayatul bayan, hidayatul irsyad akan masuk ke hatinya. Karena memang doa adalah pintu, pintu dari segala kebaikan. Seorang guru, seorang syekh, seorang ustaz pasti menginginkan muridnya lebih baik dari dirinya. Ibaratkan orang tua, dia ingin anaknya lebih baik. Kalaupun dia sudah terlihat baik, dia tidak ingin anaknya tidak baik. Justru dia berharap anaknya jauh lebih baik. Itulah setiap orang yang menginginkan kebaikan pada dirinya. Kalau ada seorang guru, seorang syekh memiliki murid, potensi dia, ya. Lalu karena khawatir nanti kalau potensi akan menyingkirkan posisinya, akhirnya apa? Dia berniat jelek, tidak mendoakan kebaikan. Tidak seperti itu adab seorang syekh kepada muridnya. Justru berharap agar orang yang mendengarkan ilmu bisa mengambil faedahnya, kalau bisa mereka lebih baik dari kita. Inilah tanbih, peringatan. Yang kedua disebutkan doa oleh Syekh rahimahullah di sini, ya. Ini merupakan perkara yang menunjukkan mabni ar-rahmah, at-tanbih, sebagai peringatan bahwa apa yang akan disampaikan ini menunjukkan mabniun, mabniu dakwah ar-rahmah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz, Saleh bin Abdul Aziz al-Syekh, Syekh Abdul Wahab menyebutkan doa di mukaddimah kitabnya. Naam, maka ini sebagai bentuk ala anna mabniyal ilm wa mabniyu dakwah ar-rahmah wa tarahum, bahwa pondasi bangunan ilmu dan dakwah adalah kasih sayang, sebagai bentuk kasih sayang. Nah, ini disebutkan oleh beliau beberapa doa seperti yang antum sebutkan tadi. Nah, yang kedua, kata Syekh Saleh Fauzan, hadihi muqaddimatun adimatun fiha du'a minasyikh li talibi ilmin yata'allamu aqidatahu yuridu bidanikal haq. Inilah doa yang agung yang disebut oleh Syekh rahimahullah bagi orang yang ingin mempelajari akidahnya, yang ingin mencari kebenaran. Wa yuridu bidzalik tajannubad dalal wasyirka, dan ingin menjauhi kesesatan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun bi an yatawallahu Allah fid dunya wal akhirah. Maka sepantasnya orang tersebut selalu mendapatkan perlindungan, pembelaan dari Allah Ta'ala di dunia wal akhirah. Nah, ini kandungan doa yang disebut oleh Syekh, kandungan yang kedua tadi, sebagai bentuk rahmah. Di samping sebagai tanbih, peringatan dari seorang Syekh kepada muridnya, juga poin yang kedua sebagai bentuk rahmah. Betapa sayangnya syekh, seorang guru kepada muridnya. Karena dakwah, ilmu itu dibangun di atas rahmah. Kalau seorang syekh bersikap kaku, keras terhadap muridnya, akan lari. Makanya Nabi diingatkan oleh Allah Ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka dengan sebab rahmatnya Allah, engkau Muhammad bersikap lembut kepada mereka. Kelembutan syekh kepada muridnya didoakan. Doa yang mengandung kasih sayang, doa yang mengandung harapan agar orang yang didakwai menerima apa yang akan diberikan. Naam. Selanjutnya, kandungan doa yang pertama, kandungan doa yang beliau panjatkan apa tadi? Ayyaja'alaka ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Apa kandungan makna doa ini? Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Asy-Syaikh rahimahullah hafizahullah sesoleh Fauzan menyebutkan makna daripada an yatawallaka fid dunya wal akhirah, artinya fa innahu, semoga Allah Ta'ala memberikan perlindungan, pembelaan, hidayah di dunia dan akhirat. Iya. Fa idza tawallahu Allah fid dunya wal akhirah, sebab jika Anda orang yang dibela, dilindungi, diberi hidayah oleh Allah di dunia wal akhirah. Fa innahu la sabila ilal makarih. Maka tidak akan ada jalan menuju perkara yang dimurkai oleh Allah. Wa antasila ilaih, dan akan sampai kepada Allah. La fid dinihi wala fid dunya. Kalau orang tersebut tidak dapat hidayah, tidak akan sampai kebaikan dunia dan akhiratnya. Oleh karena itulah Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 257. Allah adalah pembela, pelindung, pemberi hidayah, petunjuk atas orang-orang mukmin. Dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah wali bagi orang yang beriman. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur. Allah keluarkan orang mukmin dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan yang dimaksud adalah kekufuran, kesyirikan, kesesatan, menuju cahaya hidayah, cahaya ilmu. Itu orang mukmin. Waladina kafaru, dan orang-orang kafir, aulia uhumut tohut, pembela pelindungnya adalah syaitan. Tohut adalah kullu ma'ubida min dunillah, yang disembah dari selain Allah. Iya. Jadi lihat, orang mukmin dibela, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Apa bentuk perlindungan dan pembelaan Allah? Di sini, fa idza tawallaka Allah akhrajaka minaz zulumat. Di antara bentuk perlindungan, penjagaan, pemberi hidayah ialah Allah berikan kepada Anda, dikeluarkan dari kegelapan. Yang dimaksud kegelapan dalam ayat, dzulumat asy-syirki wal kufri wasyukuk wal ilhad, dikeluarkan dari jurang kesyirikan. Antum tahu yang terjatuh ke dalam jurang kesyirikan mati tidak bertobat, kekal dalam neraka. Atau dalam jurang kekufuran, antum tahu kekufuran adalah tempatnya di dalam neraka. Iya. Yang ketiga, asyukuk, kebimbangan, dientaskan dari keragu-raguan. Ragu itu penyakit. Fi qulubihim marad, di hati mereka, maksudnya mereka orang munafik, itu adalah penyakit. Kata Ibnu Abbas, marad di situ adalah asyak warraib, keragu-raguan dan kebimbangan. Orang itu ragu, bimbang, tidak yakin, itu penyakit. Nah, kalau Anda dijaga oleh Allah, penyakit ini hilang. Orang kalau sudah terjangkit ragu, bimbang, ya, itu menyengsarakan dia dan menyengsarakan orang yang mengikuti. Ya, entah dalam masalah ibadah, setan dalam talbisu iblis itu masuk mengganggu orang yang musholat, dibikin was-was. Begitu sudah baca istiftah, setan membisiki, kamu tadi sudah wudu belum? Ini balik lagi. Padahal dia imam sholat, jamaah kacau. Kacau, ini ada apa Pak Imam? Saya tadi ragu. Bayangkan. Wudu lagi, takbiratul ihram lagi, baru tangan jatuh di atas dada, setan bisikin lagi, belum pas tangannya, dipatarkan lagi. Ini orang was-was, mengganggu jamaah. Iya, apalagi keragu-raguannya kalau didakwahkan, bahaya ini. Maka ahlul bid'ah, ahlul dolal, yang mereka ragu dengan prinsipnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, membahayakan. Berbicaranya itu membahayakan. Maka berhati-hati. Di setiap orang-orang yang mereka ragu dengan manhaj dan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, membikin orang itu berpenyakit. Lama-lama apa? Sunnah yang sudah kokoh di hatinya jadi ragu. Menampakkan sunnah saja takut, minder, malu. Iya. Kenapa? Ada keraguan di hatinya. Iya. Ini penyakit. Maka saya mendoakan, semoga Anda dilindungi oleh Allah, diberikan oleh Allah Ta'ala penjagaan, dihilangkan kekufuran, kesyirikan, keragu-raguan, wal ilhad, dan penyimpangan. Ila nuril iman wal ilmi nafi' wal amali salih, dibimbing menuju iman, cahaya iman, cahaya ilmu yang bermanfaat, dan cahaya amal soleh. Oleh karena itulah dalam surat Muhammad ayat 11, dalam surat Muhammad ayat 11, dalika bi annallaha, dan demikian itu bahwasanya Allah, maulalladzina amanu, pelindung, pembela orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, bahwa orang kafir tidak ada pembela bagi mereka. Muhammad ayat 11. Yang demikian itu bahwa Allah pembela, menjaga, pelindung orang-orang yang beriman. Dan orang kafir tidak ada yang membela dan melindungi. Ya. Lalu bagaimana supaya Anda dibela, dilindungi, dicintai oleh Allah? Dalam hadis qudsi, hadis qudsi dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi waliku, orang yang dicintai oleh Allah, dibela, dilindungi oleh Allah, kok antum musuhi? Maka kata Nabi, faqad adantuhu bil harbi, Allah mengumumkan peperangan. Ya. Jadi orang mukmin waliullah itu dibela langsung oleh Allah. sekuat apapun wali-wali setan kalah. Ini otomatis waliullah dibela oleh Allah. Namun bagaimana supaya mendapatkan kecintaan Allah? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, mima ahabba ilayya, mima, dengan sesuatu yang ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai. Mendekatkan diri dengan ahabbu ilayya, sesuatu yang lebih aku cintai. Apa itu? Mimma iftaratuhu alaih, sesuatu yang difardukan, ya. Segala bentuk perintah yang hukumnya fardu dia kerjakan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Demikian pula hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan perkara yang nafilah, tambahan, sehingga aku pun mencintainya. Ya, kalau Allah Ta'ala sudah mencintainya, fakuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, aku pendengarannya yang dia mendengar. Maksudnya kata Syekh Utsaimin, dia yusaddiduhu, akan diarahkan pendengarannya fima yardallah, mendengar hal yang diridhai oleh Allah. Telinganya dijaga, dijaga hanya mau mendengar hal-hal yang diridhai oleh Allah. Ya, oh ini ada taklim, tapi isinya bid'ah. Hatinya tidak digerakkan oleh Allah. Hatinya dijaga oleh Allah, telinganya tidak mau dengerin. Ya, ini orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibela antum. Tapi kalau antum telinganya malah seneng dengerin yang tidak diridhoi Allah, tanyakan, saya ini dilindungi tidak sama Allah ya? Tanyakan pada diri kita. Jangan-jangan Allah sudah membiarkan saya menyimpang ini, takut. Ya. Tapi kalau kita mendengar sesuatu yang jelek enggak suka. Walaupun naik angkot misalnya, tiba-tiba supirnya nyetel lagu Roma Irama misalnya. Wah. Itu enggak nyetrum lagi sudah. Sudah enggak nyetrum telinganya. Malah kepengennya pak nyuwun sewu banget. Ketaten irin. Tapi ya pekewuh ya. Kalaupun pekewuh enggak masuk ke telinga. Ya Allah, gitu. Iya. Enggak masuk ke telinga. Tidak kemudian malah kepalanya manggut-manggut. Ini sudah menikmati namanya. Anda namanya enggak dijaga oleh Allah. Ya. Perhatikan. Pendengarannya diluluskan oleh Allah. Mendengar yang diridhoi atau ma fihi shalah wal khair, ataupun mendengar yang mengandung kebaikan. Ya. Itu namanya orang yang dibimbing oleh Allah, waliullah. Bukan waliullah kalau dakwahnya pakai gendingan. Itu waliullah musik itu. Ya kan? Waliullah justru pendengarannya dijaga dari yang haram. Iya. Wa sam'uhu wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, penglihatannya yang dia melihat. Ya. Artinya apa? Sama. Dia melihat sesuatu yang diridhai oleh Allah. Wa yaduhu alladhi yabtisu bihi, aku tangannya yang dia menggenggam. Maksudnya dia gunakan tangan untuk melakukan hal yang diridhoi oleh Allah. Warijluhu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia melangkah. Maksudnya langkah kakinya dibimbing oleh Allah. Kakinya terbimbing. Iya. tidak asal jalan kemana saya mau duduk di majelis ilmu, kakinya dibimbing oleh Allah. Oh, jangan kesana, kesini saja. Jangan kesana, kesini saja, kebaikan. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Maka orang yang dicintai oleh Allah, sungguh, la'in sa'alani la'u'tiyana. Kalau dia minta, saya kasih. Kalau dia minta, dikasih. Iya. Kalau dia lain ista'adzani la'u'idzannah. Kalau dia mohon dilindungi, Allah lindungi, insyaallah. Dia baca zikir pagi dan sore sesuai dengan sunnahnya. Masyaallah. Zikir pagi sore dia jaga di atas ikhlas, maka luar biasa penjagaan Allah untuk Anda. Syaitan tidak berani mendekati Anda. Syaitan tidak berani mendekati Anda lantaran Anda berjalan di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir pagi sore. Bukan itu pembelaan yang luar biasa. Tapi lihat, orang yang mereka tidak dilindungi oleh Allah justru meminta perlindungan kepada dedemit, leluhur. Pring petungnya hilang malah puyeng. Aduh, selamat dah saya ini. Lihat. Berlindung diri kepada barang yang mati, yang tidak bisa menghidupkan. Antum, watawakal alal hayyil ladzi la yamut. Tawakalnya kepada zat yang hidup, tidak pernah mati. Menang antum. Itulah doa syekh agar kita dilindungi, dijaga, dibela oleh Allah. Faidha tawalakallah biri'ayatihi wa taufiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah. Tentu syekh akan menyebutkan macam-macam wilayah pembelaan Allah. Hidayah yang Allah berikan. Hidayah itu kata ulama ada 4 macam. Ada jenis hidayah yang bersifat ammah, umum. Hidayah yang bersifat apa? Umum. Umum maksudnya apa? Seluruh makhluk diberi oleh Allah hidayah. Contoh, di dalam surat Sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dalam ayat walladhi qaddara fahada, dan Allah yang telah apa? Qaddara, menakdirkan makhluk, ada binatang jenis dengan bermacam jenisnya, itu fahada, diberi hidayah. Itulah hidayah umum, mencakup binatang, diberi hidayah. Ketika Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun, Fir'aun tanya, "Faman rabbukuma ya Musa?" Kalau kamu tidak yakin saya Fir'aun sebagai Tuhanmu, "Faman rabbukuma ya Musa?" Tuhanmu sapa? "Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in summa hada." Apa kata Musa? Rabbuna, Rabb kami, Rabb yang saya sembah, alladhi a'ta kulla syai', yang memberikan segala sesuatu, summa hada, lalu memberikan apa? Hidayah, petunjuk. Segala sesuatu diberi hidayah, termasuk binatang. Hidayah yang ammah. Antum lihat, namanya burung, binatang, mereka diberi oleh Allah apa yang menjadi kebaikan untuk mereka, dibimbing yang menjadi kebaikan untuk mereka. Yang kedua, ini disebut oleh Syekh, wa biri'ayatihi bihidayati biri'ayatihi wa bitaufiqihi. Hidayah taufiq. Hidayah taufiq, pembelaan Anda diberi hidayah taufiq. Hidayah taufiq murni milik Allah. Hidayah taufik murni milik Allah. Ya, bukan milik Rasul, bukan milik dai, miliknya Allah. Wa hidayatihi wa bihidayatihi fid dunya wal akhirah, termasuk hidayah yang Allah berikan di dunia dan akhirat, seperti hidayatul ilm, ilmu. Yang ketiga, hidayah ilmu wal bayan, al irsyad wal bayan, petunjuk dan penjelasan. Itulah ilmu. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, na'am, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dalam Al-Qur'an surat Al-Insan yang ketiga, sesungguhnya kami telah berikan petunjuk kepada manusia, sabil, jalan. Apa jalannya? Syakiran au kafura, jalannya orang yang bersyukur, jalannya orang yang kufur. Ada dua jalan depan antum. Memilih yang mana? Memilih jalan petunjuk orang yang bersyukur, atau milih jalannya orang yang kufur? Mau memilih jalan petunjuk atau milih jalan kesesatan? Di depan antum ada itu. Wahadainahu najdain, kami berikan kepadanya najdain, dua jalan. Jalan yang lurus, jalan yang sesat. Mau jadi ahlu sunnah atau milih jadi ahlul bid'ah? Ada di depan antum, tinggal milih. Nah, milih yang mana? Anda berani milih salah satu dari keduanya, antum bersiap menanggung konsekuensinya. Kan begitu. Seorang yang punya prinsip siap menanggung konsekuensi yang ada pada prinsipnya. Iya. Barakallahu fiik. Lalu hidayah yang ketiga, hidayah di akhirat. Karena disebut dengan syekh, wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah, hidayah di akhirat. Apa hidayah di akhirat? Yani hidayah untuk diarahkan oleh Allah masuk surga. Masuk apa? Surga. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-A'raf 43. Allah berfirman, Al-A'raf 43. Wa qalu alhamdulillah 43. Wa nazana ma fi sudurihim min hillin tajri min tahtihimul anhar, dan kami cabut dari mereka, yakni ketika mereka melewati sebuah kontoroh, di situ akan melewati sebuah tempat, semua yang ada di hati manusia, dendam di antara mereka, Allah buang sebelum masuk jannah. Wa nazana, dan kami cabut ma fi sudurihim, apa yang ada di dada-dada mereka, calon ahlul jannah ini, min hillin, dendam. Iya. Tajri min tahtihimul anhar, dan Allah berikan untuk mereka sungai yang mengalir di bawahnya. Wa qalu alhamdulillah, mereka sambil mengucapkan segala puji milik Allah, allazi hadana, yang telah memberikan apa? Hidayah kepada kami, bil haq, dengan benar. Wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun, lalu dipanggil, itulah surga yang telah kami wariskan dengan apa yang telah kalian lakukan. Insyaallah. syahidnya di sini doa mereka saat masuk jannah. Mereka mendapatkan surga sambil mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Inilah hidayah di akhirat. Baik. Jadi kesimpulannya, saya menyebutkan doa di sini, semoga Allah melindungi Anda biriayatihi dengan penjagaannya, dengan hidayah taufik, hidayah ilmu wal bayan, hidayah tu fid dunya fil akhirah, termasuk hidayah di akhirat, seorang diarahkan oleh Allah, dibimbing masuk jannah. Kalau Anda dapat 4 hidayah ini, hidayah yang terakhir tadi, atau hidayatul taufik, hidayatul ilm, fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abada. Kalau Anda sudah mendapatkan hidayah tadi, hidayah taufik, hidayatul ilm, apalagi nanti di akhirat, hidayah apa tadi? Masuk jannah. Anda bahagia, kebahagiaan la syaqa'an ba'daha abada, kebahagiaan yang tidak ada kecelakaan setelahnya selama-lamanya. Setelah antum dapat hidayah manhaj ahlus sunnah, Anda bahagia selama-lamanya kalau sampai istiqomah mati di atasnya. Ya? Iya. Syukur nikmat yang besar hidayah di atas manhaj salaf. Sehingga Abu Aliyah mengucapkan laqad an'amallahu alayya ni'matain. Sungguh Allah memberi 2 nikmat yang sangat besar. Fala adri ayyuhuma akbar. 2 nikmat itu mana yang lebih besar? An hadanil Islam, saya diberi hidayah Islam. Atau walam yaj'alni haruriyan, saya tidak diikutkan bersama khawarij. Dalam riwayat yang lain, walam yudkhilni syai'un minal hawa, hawa tidak masuk ke hati saya. Hawa maksudnya apa? Mengikuti Islam tapi dengan jalan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Nikmat yang besar itu menjadi sunni salafi. Jangan mau ditukar ya ikhwan. Jangan mau diiming-imingi dengan prinsip-prinsip ikhwanul muslimin yang dakwahnya adalah kekuasaan politik, atau diiming-imingi dengan dakwahnya Muhammad Surur Muazzana atau yang sejenisnya, atau dakwahnya tablighiyin, dakwatul khuruj fid dalal. Syukur antum di atas nikmat hidayatul taufik, di atas jalannya Rasul. Sahabat dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang sangat dicintai ibunya. Anak muda ini sangat disayangi ibunya. Akhirnya tatkala dia memilih hidayatul Islam, hidayah dakwahnya Rasul, ibunya pun marah luar biasa. Bersumpah, wallahi saya tidak akan makan mogok makan sampai kamu keluar dari agamanya Muhammad. Lihat, akhirnya ibunya pun tidak makan sehari, 2 hari. Gimana kira-kira? Apakah anak akan berbakti kepada orang tua dengan menukar prinsipnya? Ya sudahlah, saya kembali ke agama nenek moyangnya. Tidak. Kalau seandainya ibu memiliki 100 nyawa, satu persatu keluar, saya tidak akan berpindah ke agama nenek moyang. Lihat, kokoh. Iya. Demikianlah kekokohan para salaf. Jadi tidak mempengaruhi birrul walidain, tetapi mereka tetap berpegang dengan nikmat hidayah. Mereka sudah kaya raya di kota Mekah, sudah mapan ekonominya, tempat rumahnya sudah siap menjadi orang yang bahagia di dunia. Tapi di hati mereka akhirat lebih baik, hidayah lebih baik, karena menghantarkan kebahagiaan akhirat. Iya, Mus'ab bin Umair, anak muda yang tampan, selalu berpenampilan bagus, sampai wanita-wanita Mekah mengharapkan kalau saya bisa bersanding dengannya. Apa ini namanya, idola apa? Salah. Tapi dia memilih jalan hidayah, taufik, dia pilih hijrah ke Medina, mendakwahkan Islam, mengajarkan Quran, menjadi anak yang fakir. Sampai saat gugurnya beliau di medan tempur, tidak memiliki kain kafan, fakir beliau. Iya, sahabat disuruh tarik kafannya ke kaki, ternyata kepalanya terlihat, ya Rasulullah, tarik ke atas, tutup kepalanya, taruh di kakinya rumput-rumput. Masya Allah, rela menukar kenikmatan dunia demi meraih kebahagiaan akhirat. Ini pendahulu kita, ketampanan, pujian orang dengan kegantengannya hilang sudah. Yang penting saya diridhoi oleh Allah. Seharusnya kita juga demikian. Hidayah yang mahal kita jaga, karena itu yang membahagiakan Anda. Bidunya akan bahagia di dunia, yatawallaka bil hidayati taufiq, dengan diberikan perlindungan hidayah taufik tadi, wasairi ala manhajis salim, dan berjalan di atas manhaj yang selamat, manhajnya para sahabat, manhaj para salafun salih. Ini di dunia. Jadi kalau antum tidak memilih manhajnya para sahabat, Anda tidak dapat hidayah. Allah kisahkan tentang orang Yahud ahlul kitab. Allah katakan kepada mereka, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaitum. Kalau kalian wahai ahlul kitab beriman seperti berimannya kalian para sahabat, sungguh kalian mendapatkan apa? Hidayah. Lihat, kalau antum mengikuti keimanan yang ada pada sahabat, faqadih tadaitum, kalian dapat hidayah yang membahagiakan antum. Wa in tawallaitum, namun jika kalian berpaling, tidak mengikuti manhaj keimanan para sahabat, para salaf, fa innamahum fi syiqaq, mereka itu dalam perpecahan. Maka ahlus sunnah dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlul bid'ah disebut dengan ahlul bid'ah wal furqah. Maka kita tunggu saja perpecahan yang muncul di tengah-tengah kelompok yang tidak berjalan di atas manhaj salaf. Lihat saja, ustadz ini mengfatwakan wisnoblos baik, ustadz nggak boleh, satu sendirian, ya, ustadz ini dengan fatwa nggak apa-apa, ya ini jangan, masih satu klub. Bayangkan, Adapun ahlus sunnah berjalan dengan imamnya dan ulama kibarnya dengan bimbingan yang lurus dan mencari yang selamat. Barakallahu fiik. Sebagaimana kasus yang menimpa beberapa waktu lalu. Nah, bagaimana dai-dai yang bergabung dengan Ihya Turas, Rojaiyin, Nah, karena itu antum lihat. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas manhaj yang selamat dimasukkan ke dalam hati kita, lalu kita buktikan dengan ucapan dan perbuatan kita, dan semoga ini kebahagiaan yang akan terus sampai akhir hayat kita. Ini di dunia. Lalu di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Wa fil akhirati yatawallaka bi an yudhilaka jannatan khalidan mukhalladan fiha. Perlindungan, penjagaan, hidayah di akhirat tadi yang kita sebutkan, hidayah yang keempat Allah berikan kepada anda dengan dimasukkan ke dalam surganya kekal selamanya. La khaufun, tidak ada rasa takut. Wala maradun, tidak ada sakit. Wala syaqa, tidak ada kesengsaraan. Wala kibrun wala makarih. Wahadihil wilayatillah li'abdihil mu'min fid dunya wal akhirah. Inilah pembelaan Allah di dunia dan akhirat. Inilah kandungan doa yang pertama. Semoga Allah Ta'ala menjadikan anda selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Dan bentuk perlindungan Allah ialah tadi anda mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, hidayatul bayan wal irsyad, mendapatkan hidayatul taufik, dan akhirnya di akhirat mendapatkan hidayah masuk surga. Sehingga kata Nabi, kulluha finnar, semuanya terancam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Mana halihil yaum wa ashabi. Taib, ahlu tauhid mereka bahagia karena akan mendapatkan surga. Iya. Doa yang kedua, kandungan doa yang kedua, barakallahu fikum, wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah memberkahi anda dimanapun anda berada. Apa itu aidza ja'alakallah, apa itu barokah? Barokah itu dari bahasa Arab subutus syai', tetapnya sesuatu dan banyaknya manfaat darinya. Subutus syai', tetapnya sesuatu dan tetapnya kebaikan padanya, itu barokah. Seperti birkatul ma, bak air, menampung di situ air, orang mengambil, diisi lagi terus, barokah namanya. Subutus syai', dan banyaknya manfaat, kasratu naf'uh, banyaknya manfaat darinya, itu barokah. Kata orang, barang yang sedikit tapi mencukupi orang yang membutuhkan, barokah. Iya. Umurnya sedikit tapi banyak manfaatnya, barokah namanya. Maka saya mendoakan satu kebaikan. Inda ja'alakallahu barokan aynama kunta fahada huwa ghayatul matalib. Kalau anda dijadikan orang yang diberkahi dimanapun berada, ini puncak perkara yang dicari. Iya. Nabi Isa, Nabiullah Isa mengatakan, wa ja'alani mubarokan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Lalu Syekh Saleh Fauzan akan menyebutkan macam-macam barokah. Barokah yang pertama, ayyaja'alakallahul barokata fi umrik. Yang pertama, doa Syekh, semoga Allah menjadikan barokah pada umurmu. Umur. Barokah pada umur, umurnya itu diberikan barokah. Bayangkan antum mengerjakan sholat. Dalam hadis Ummu Habibah, Rasul SAW bersabda, Ummu Habibah bercerita, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man shala fil yawm sintai asyara raq'atan tatawu'an ghairu faridah. Siapa yang sehari semalam sholat 12 rakaat tatawu', apa tatawu'? Tambahan. Tambahan bukan sholat yang difardukan 12 rakaat. Buniyat lahu baitan fil jannah. Dibangunkan untuknya rumah di surga, hadis Muslim. Masya Allah, antum sehari sholat 12 rakaat di surga dapat apa? Dapat rumah. Masya Allah, sehari bisa langsung dibangunkan apa? Rumah. Di mana pak? Di surga apa di dunia? Di surga. Antum kepenginnya di mana? Kalau bisa di dunia ya. Nah, di dunia ndak kekal, pak. Di dunia itu rumah ndak kekal. Antum sudah bikin rumah 50 tahun baru rampung. Iya, begitu pensiun bikin rumah. Rumahnya bagus kayak istana. Baru 3 tahun mati. Bangun dan menikmatinya lebih lama bangunnya, pak. Rugi antum. Capek, letih, pusing. Ya, tidak dapat nikmat kecuali 3 tahun menikmati. Kalau antum sehari semalam 12 rakaat dibangunkan rumah di mana? Di surga, rumah yang kekal. Bukankah umur yang barokah bagi antum? Antum mau bikin rumah sehari cukup? Apa cukup bangun rumah sehari? Mana Pak Raya, cukup? Ah, sehari bikin rumah bisa? Gambar retok. Tak bisa. Tapi masya Allah, kita orang mukmin, wahid, umurnya barokah. Dijaga 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur. Berat apa ringan? Saatnya antum ngode. Mau sholat duhur nunggu qomat. Hilang 4 rakaat. Berat bagi antum. Iya tuh. 2 rakaat setelah duhur. Baru selesai assalamualaikum, assalamualaikum. HP-nya sudah bunyi. Pesanan sana sini akhirnya hilang, enggak bisa. Berat bagi antum. Sebelum subuh 2 rakaat. Bangunnya pun nunggu qomat, hilang antum. Walaupun bisa diqadha setelah subuh sampai menjelang duhur. Ba'da maghrib, ba'da isya, 2 rakaat, 2 rakaat. Adalah amalan yang ringan tapi barokah. Itulah umur Al-Imam Asy-Syafi'i. Orang yang umurnya pendek tapi peninggalan ilmunya, kalau dihitung kertas kitab yang beliau tulis itu tidak sebanding dengan umurnya. Itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Umurnya benar-benar untuk ilmu. Iya. Yang kedua, wa yaj'ala al-barakata fi rizqika. Yang kedua, barokah Semoga Allah jadikan barokah pada rezekimu. Rezeki yang Allah berikan, rezeki yang barokah. Didoakan Syekh. Iya, rezeki yang diberkahi oleh Allah. Rezeki yang menghantarkan kepada ketaatan. Rezeki itu pemberian Allah yang menghantarkan kepada ketaatan. Itu barokah. Kalau rezeki yang diberikan menghantarkan kepada maksiat, namanya istidraj. Namanya istidraj. Dan ini merupakan pemberian Allah kepada orang yang mereka ditutup dengan kejelekan, orang kafir. Numatti'uhum qalilan. Allah katakan numatti'uhum qalila. Kami berikan kenikmatan-kenikmatan dunia kepada orang kafir sedikit. Summa nattarruhum ila adzabin nar. Nanti kami paksa masuk neraka. Dalam ayat yang lain, kul tamatta bi kufri qalila innaka min ashabin nar. Silahkan bersenang-senang di dunia sedikit saja ya. Qalila sedikit saja. Tapi tempat kamu neraka. Orang kafir diberi rezeki dunia luar biasa tapi tidak barokah. Antum diberi rezeki anak, anak yang soleh. Bukankah Abu Talha ketika ditinggal mati anaknya, datang menemui Nabi dan Nabi pun mendoakan, barakallah fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam-malammu tadi malam. Ya, didoakan barokah malam itu. Hubungan mereka berdua didoakan barokah oleh nabinya. Apa yang terjadi? Lahirlah darinya Abdullah. Lahirlah darinya 10 anak kurang lebih yang semuanya adalah orang yang hafal Quran. Insyaallah. Dari anak-anak yang ada di Madinah. Sehingga marilah anak yang soleh rezeki. Dan itu yang akan menjadikan barokah bagi antum. Taib, rezeki yang ada di tangan antum, jadikan untuk ketaatan. Itu barokah. Sedikit tapi barokah. Orang kafir banyak tapi tidak barokah mereka. 500 ribu ataupun sedikit yang antum infakkan di jalannya sunnah, barokah bagi antum. Sedikit satu butir telur yang antum berikan hadiah kepada acara kesyirikan menghancurkan Islam. Man a'ana ala sah ala man a'ana ala bid'ah faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapa yang membantu kebid'ahan, sahibah bid'ah, pelaku kebid'ahan, faqad a'ana ala hadmil Islam, berarti membantu untuk menghancurkan Islam. Maka bersyukurlah antum ya ahlus sunnah, harta antum untuk sunnah membelanya barokah. Kalau antum bantu untuk membela bid'ah, maka membinasakan Islam, wal iyadu billah, agama antum. Insyaallah sampai di situ, sampai pada macam-macam barokah, pada rezeki, pada umur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.